Ntar yang gundul-gundul aja. Mas Manto. Udah rokoknya enak banget Mas Manto, tinggal baca doang. Tinggal baca doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. As-su'al wahid wa arba'un. Mal ladzi yajibu alayya idza amarani Allahu bi amrin? Al-jawabu wajaba alayka sabu maratiba. Al-ula al-ilmu bihi, ath-thaniyatu mahabbatuhu, ath-thalithatu al-azmu 'alal fi'li, ar-rabi'atu al-'amalu, al-khamisatu kaunuhu yaqa'u 'alal mashru'i khalisan sawaban, as-sadisatu at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu, as-sabi'atu as-sabatu 'alayhi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita lanjut lagi dari kajian kita Dalailu Tauhid. Masih di pembahasan nomor 41 ya. 40 udah ya. Ma hiya anwa'ut tauhid sudah. Udah. Baik, masuk ke soal 41. Mal ladzi yajibu 'alayya idza amarani Allahu bi amrin. Apa yang wajib bagiku apabila Allah memerintahkanku atas sebuah perintah? Misalkan Allah mewajibkan kepada kita sholat, waqimus sholat, tegakkanlah sholat. Maka jawabannya, ini contoh aja sholat. Wajib alaika sab'u maratibah. Maka wajib bagi anda untuk menerapkan 7 maratib, 7 tahapan, ya, 7 tahapan tingkatan. Respon kita terhadap perintah Allah tadi yang kita contohkan. Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Ya, respon kita apa yang pertama? Al-ula al-ilmu bih. Berarti kita mesti mengilmuinya. Nah, di sini kita mesti memahami bagaimana sholat Nabi SAW. Ya, asar-asar, hadis-hadis, maupun ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat yang dipahami oleh para salafus soleh. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, bagaimana para ulama salafus soleh? Ya, dari kalangan ulama mazhab misalnya, mereka menjelaskan hakikat lafadz per lafadz hadis-hadis Nabi SAW tentang sholat. Nah, kita tahu mulai dari takbir sampai salam. Nah, kita tahu, kita mengilmuinya. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu itu tidak dilandasi amak oleh ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Nah, nanti sholat kita tanpa ilmu. Nah, asalnya yang kedua, respon kita apabila Allah memerintahkan kita, mahabbatuhu, kita cinta perintah Allah tersebut. Ya, kita cinta perintah Allah tersebut. Maka kita mengerjakan sholat dengan penuh kecintaan kepada Allah. Ya, kecintaan dan pengagungan. Perendahan diri juga termasuk di dalamnya. Ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah itu include. Ya, roja wa khauf itu include sebenarnya. Asari satu al-azmu 'alal fi'li, bertekad kuat untuk mengerjakannya. Ya, terlebih lagi itu adalah wajib, wajib ain, ya, fardu ain, yang wajib ain. Maka kita bertekad kuat untuk mengerjakannya. Sholat tadi misalkan. Rabi'atu al-amalu, yang keempat mengamalkannya. Ya, setelah bertekad kuat untuk mengamalkan, maka mengamalkannya. Yang kelima, kaunuhu yaqo' al-mashru' khalisan sawaban. Yang kelima, amal tersebut dia mesti masyru', sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya. Yang ya yaqo alal masyru', ya, yaitu ya keadaan amal tadi dia alal masyru', sesuai yang disyariatkan, khalisan, dengan dia menerapkan ya amal tersebut dengan ikhlas, sawaban, dan sawaban artinya sesuai dengan sunnah. Ya, shawab benar artinya sesuai dengan sunnah. Ya, yang dipahami oleh para ulama. As-sadisatu yang keenam, Ya. At-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu. Yang keenam, mewaspadai dari perbuatan yang dapat menggugurkan amal tadi. Semisal riya, sum'ah, ya, mengumumkan ke orang lain tanpa ada hajat, ya. Taib dan seterusnya dari hal-hal yang dapat menggugurkan amalan tadi. Ya, mesti mewaspadai asabiatu asabat alaih, teguh di atasnya. Ya, teguh di atas amal tersebut. Semisal Allah memerintahkan kita sholat, sudah kita teguh kokoh. Ya, tegar di atas perintah tersebut. Terus lanjut soal 42 idza arafa. Su'alu itsnan wa arba'un idza arafa al-insanu anna Allah amara bitauhidi wa naha 'an syirki hal tantabiqu hadhihi al-maratibu 'alaihi? Al-jawabu al-martabatu al-ula aktsarun nasi 'alima anna tauhida haqqun wa syirka batilun walakin a'radu anhu wa lam yas'al wa arafa anna Allah harrama riba wa ba'a wa ishtara wa lam yas'al wa arafa tahrima akli malil yatimi wa jawazal akli bil ma'rufi wa yatawalla malal yatimi wa lam yas'al. Al martabatu tsaniyatu mahabbatu ma anzalallahu. Ini dulu marhabah yang pertama, martabah yang pertama dulu. Ya, idza arafa al-insan, apabila seseorang telah mengetahui annallaha amara bitauhid, bahwa Allah telah memerintahkan tauhid, wa naha 'anil syirki, dan melarang dari perbuatan kesyirikan. Hal tantabiqu hadhil maratibu al-maratibu 'alaih? Ya, apakah dapat diterapkan, ya, tahapan-tahapan itu kepadanya? Tahapan-tahapan tersebut kepadanya dapat diterapkan? Ya, maka jawabannya di sini al-martabatu al-ula, tingkatan-tingkatannya apabila seseorang telah mengenal tauhid dan syirik. Ya. Aktsarun nas alima. Ya, mayoritas manusia sudah mengetahui anna tauhid haqqun wa syirka batilun. Tauhidlah yang hak. Ya, dan kesyirikan itu batil. Lakin arada wa anhu. Namun orang-orang ini berpaling dari hal ini, walam yas'al, dan dia enggak mau bertanya. Dia enggak mau bertanya, dia enggak mau belajar, dia enggak mau tahu, dia enggak mau cari tahu. Ya. I'rad, berpaling. Inilah yang disebutkan oleh Allah sebagai sedzalim-zalimnya orang. Waman adzamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha. Ya. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diberikan peringatan dengan ayat-ayat Rabb-nya, namun dia berpaling darinya, enggak mau tahu. Wa arafa annallaha harrama riba, dia sudah tahu Allah mengharamkan riba. Wa ba'a washtara wa lam yas'al. Namun tetap aja dia jual beli, ya. Ya, ba'a, dia menjual, dia membeli dengan cara riba, dan dia enggak mau bertanya tentang ini. Ya. Wa arafa tahrima akli malil yatim, dia pun sudah tahu haramnya memakan harta anak yatim. Wa jawazal akli bil ma'ruf, dan bolehnya memakan harta anak yatim dengan cara yang baik. Ya. Kemudian, ya. Wa yatawalla malal yatim wa lam yas'al. Namun tetap aja dia, ya, tawalla, tawalla itu artinya tawalla malal. Dia tetap aja menjadi mengurusi harta anak yatim. Dia makan harta anak yatim tersebut. Walam yas'al. Namun dia enggak bertanya. Bertanya terlebih dahulu apa hukumnya. Ya, ini tingkatan yang pertama, tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, fadhol. Al-martabatu ats-tsaniyatu mahabbatu ma anzalallahu wa kufru man karihahu. Fa aktsarun nasi lam yuhibba ar-rasula, bal karena dia majzum lam yuhibba. Ya. Dengan kasrah muqaddarah. Ya, terus lam yuhibba ar-rasula bal abghadahu wa abghada ma jaa bihi walau arafa anna Allah anzalahu. Baik, tingkatan yang kedua. Mahabbatuhu ma anzalallahu wa kufruhu man karihahu. Dia mencintai terhadap apa yang Allah turunkan. Ya. serta dia mengkufuri, mengingkari man karihahu, siapa saja yang membenci apa-apa yang Allah turunkan tadi. Fa'aktsarun nas lam yuhibbar rasul. Mayoritas manusia enggak menyukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal abghadahu wa abghada ma ja'a bih. Bahkan mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau arafa anna Allah anzala. Walaupun dia tahu bahwa Allah yang menurunkannya, yang mengutusnya. Terus al-martabatu tsalitsatu al-azmu 'ala al-fi'li wa katsirun minan nasi 'arafa wa ahabba walakin lam ya'zim khaufan min taghayyuri dunyahu. Nah. Yang ketiga. Ya. Ini kan tahapannya ini sama seperti pertanyaan di 41 yang wajib apabila Allah perintahkan pada kalian. Ya. Nah, ini Allah perintahkan kita untuk bertauhid dan Allah melarang kita dari berbuat syirik. Berlaku juga enggak tahapan-tahapan yang 7 tadi? Ya. Tahapan yang pertama kan mengetahui, namun ada orang yang mau tahu. Tahapan yang kedua apa? Hah? Mencintai. Nah, tahapan yang ketiga apa? Al-azm al-fi'l, bertekad kuat untuk mengamalkannya. Wa katsirun minan nas arafa wa ahabba walakin lam ya'zim khaufan min taghayyuri dunyahu. Nah, yang ketiga ini mayoritas orang, ya, mayoritas orang ini dia al-azmu al-fi'l. Afwan, itu bisa baca yang kedua ya. Al-azmu al-fi'l itu bertekad kuat untuk mengamalkan tauhid tadi. Wa katsirun minan nas, kebanyakan orang arafa wa habba, mereka sudah tahu dan mencintai, telah menyukai amalan ini. Walakin lam ya'zim, namun dia belum bertekad di kalbunya untuk bertauhid. Khaufan min taghayyuri dunya. Karena kenapa? Takut akan ada perubahan ekonomi dunia dia. Nah, ini naudzubillah. Terus lanjut. Al-martabatu rabi'atu al-amalu. Wa katsirun minan nasi idza azama aw amila wa tabayyana alayhi man yu'azzimuhu min syuyukhin aw ghairihim tarakal amala. Nah, yang kelima berikutnya yang atau yang keempat, al-amal, mengamalkannya. Katsirun minan nas, banyak orang idza azama, apabila dia sudah bertekad kuat untuk beramal. Wa aw amila, ataupun dikatakan dia sudah mengamalkan. Wa tabayyana alayhi, ternyata jelas baginya. Ya, man yu'adzimuhu min syuyukhin aw ghairihim tarakal amal. Ketika jelas baginya sosok-sosok yang diagungkan, ya, yaitu dari kalangan syuyukh, syekh-syekh, tokoh-tokoh, ya, atau ghairihim, atau yang lainnya, dia tahu kalau syekh-syekh ini ternyata tidak mengamalkan amal tersebut. Akhirnya tarakal amal, dia meninggalkan amal tadi. Dia sudah beramal, tapi pas dilihat syekh-syekh yang dia senang, syekh-syekh sufi misalkan, enggak mengamalkannya. Akhirnya dia pun meninggalkan amal tersebut. Terus al-martabatul khamisatu anna katsiran mimman amila la yaqa'u khalisan fa in waqa'a khalisan lam yaqa' sawaban. Nah. Tahapan yang kelima apa tahapannya yang tadi? Hmm? Apa? Nah, kaunuhu yaqa alal masyru khalisan wa sawaban. Banyak orang di antara mereka yang sudah beramal, anna katsiran ya mimman amila la yaqa khalisan. Namun dia tidak melakukannya karena ikhlas. Wa in waqa khalisan, nah jika pun dia sudah ikhlas, ya, ternyata lam yaqa sawaban. Ternyata tidak dilakukan di atas tata cara yang benar. Nah, terus lanjut. Al-martabatu sadisatu anna as-salihina yakhafuna min hubutil amali liqoulihi ta'ala tahbata a'malukum wa antum la tash'urun wa hadha min aqallil asya'i fi zamanina. Nah, yang keenam, bahwasanya orang-orang saleh yakhafun min hubutil amal. Orang-orang saleh itu khawatir mereka akan hancurnya, gugurnya amal-amal mereka. Allah Ta'ala berfirman, antah batu amalukum wa antum la tash'urun. Ya, sehingga amalan-amalan kalian itu gugur, wa antum la tashurun. Sedangkan kalian tidak sadar, tidak menyadarinya. Hadza min aqallil asya' fi zamanina. Ini ya merupakan diantara hal-hal yang sangat langka di zaman kita sekarang. Ya. Terus al-martabatu sabi'atu as-sabatu 'ala al-haqqi wal khawfu min su'il khatimati wa hadza aidan min a'zami ma yakhafu minhu as-salihuna. Nah, yang ketujuh as-sabat, dia kokoh tegar ya, 'ala al-haq, berada di atas kebenaran. Ya, wal khauf min su'il khatimah, dan dia khawatir dari ending hidup yang buruk. Ya, wa hadza aidan min a'zami ma yakhafu minhu as-salihun. Dan ini juga termasuk di antara hal terbesar, ya. Ya, di antara hal-hal terbesar yang ya ma yakhafun, yang ditakutkan oleh orang-orang saleh. Banyak orang-orang saleh merasa khawatir ya bahwasanya akhir hidup mereka tidak di atas husnul khatimah. Mereka khawatir jangan-jangan mereka diakhiri hidup mereka dengan su'ul khatimah. Ya, maka mereka mesti menerapkan ini, as-sabat. Ya. Sabat di atas kebenaran dan takut kepada su'ul khatimah. Masih bisa lagi dibaca? Ma'anul kufru. Masih bisa? Cukup, sudah jam 1 ya. Ya cukup dulu ya, sudah jam 1. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.